Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib yang dikarang oleh Imam Abi Suja. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali. Dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas mengenai masalah najis. Alhamdulillah telah kita rampungkan kajian kita mengenai masalah najis. Berikut cara mensucikannya. Untuk kajian kita kali ini, seperti yang saya utarakan dalam kajian kita yang lalu, kita akan membahas masalah baru, yaitu mengenai masalah haid, nifas, dan istihadhah. Masalah ini memang masalah yang khusus terjadi pada kaum wanita, akan tetapi tidak ada salahnya bagi kaum laki-laki untuk mempelajari masalah ini. Bahkan ulama kita, baik ulama yang mutaqaddimun atau ulama mutaakhirun, semuanya mengatakan bahwasanya wajib bagi seorang wanita untuk mengerti dan faham tentang hukum-hukum haid, nifas, dan istihadhah. Kalau dia tidak mengerti, maka wajib bagi suaminya untuk mengajarinya kalau memang wanita tadi adalah wanita yang bersuami. Wajib bagi suaminya untuk mengajarinya. Kalau wanita tadi belum bersuami, maka wajib bagi orang tuanya untuk mengajari putrinya tentang masalah haid, nifas, dan istihadhah. Seandainya suaminya tidak mengerti dan tidak faham mengenai hukum haid dan nifas dan istihadhah, maka wajib bagi suami atau bagi orang tua untuk membawa istrinya atau suaminya untuk belajar kepada orang lain. Karena masalah ini adalah masalah yang berhubungan dengan sahnya ibadah, sahnya sholat. Secara otomatis, masalah haid erat sekali hubungannya dengan masalah sholat dan masalah puasa, juga dengan masalah haji. Maka, hukum untuk mempelajari masalah haid dan nifas dan istihadhah ini, hukumnya adalah fardu ain. Bukan fardu kifayah, hukumnya adalah fardu ain bagi setiap wanita untuk mempelajarinya. Kalau dia tidak mengetahui, maka dia tidak tahu kapan dia suci, kapan dia haid, apa saja yang harus dijauhi ketika orang dalam keadaan haid. Itu semua adalah kewajiban yang dia lakukan setiap hari. Maka dalam hal ini para fuqaha atau para ulama ahli fikih mengatakan mengetahui masalah haid dan nifas dan istihadhah ini bagi orang perempuan hukumnya adalah fardu ain karena berhubungan dengan sahnya salat, sahnya puasa dan sahnya haji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun yakhruju min al-farji salasu dima'in damul haidhi wa damul nifasi wa damul istihadhah. Fal haidhu huwa ad-damu al-khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihati min ghairi sababil wiladati. Wan nifasu huwa ad-damu al-khariju aqibal wiladati. Wastihadatu huwa ad-damu al-khariju fi ghairi ayyamil haidhi wan nifasi. Yang artinya, keluar dari kemaluan seorang wanita, tiga macam darah. Damul haidhi yang pertama adalah darah haid. Wadamul nifasi yang kedua adalah darah nifas. Wadamul istihadati yang ketiga adalah darah istihadah. Fal haidhu adapun yang dinamakan darah haid adalah ad-damu al-khariju min farjil mar'ah. Darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan. Ala sabil sihah dalam keadaan sehat. Min ghairi sababil wiladah. Yang mana darah tadi keluar bukan karena sebab melahirkan. Wan nifasu huwa ad-damu al-khariju aqibal wiladati. Adapun nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Wal istihadatu huwa ad-damu al-khariju fi ghairi ayyamil haidhi wan nifasi. Adapun darah istihadah adalah darah yang keluar di selain hari-hari haid dan hari-hari nifas. Ini adalah definisi mengenai haid, nifas, dan istihadah. Perlu kita ketahui bahwasanya kata-kata al-haidhu kalau kita tilik dari segi bahasa itu mempunyai arti as-sayalan yang artinya adalah mengalir. Ulama lughah mengatakan hadatil mar'atu tahidhu haidhan wa mahidhan wa mahadhan fahiya haidhun. Artinya adalah hadatil mar'ah, seorang perempuan haid, tahidu. Fi'il mudhari'nya hadha tahidu haidhan, masdarnya wa mahidan wa mahadhan fahiya haidun. Fahiya haidun tanpa harus dikasih ta'nis karena fi'il hadha ini adalah fi'il yang khusus untuk orang perempuan, maka tidak boleh dikasih ta. Kemudian kalau kita, jadi haid ini kalau kita tilik dari arti bahasa, mempunyai arti mengalir. Sebagaimana perkataan orang Arab, hadha as-sailu idha fadha. Yani, hadha as-sailu jika arus atau jika banjir mengalir. Atau hadha al-wadi jika lembahnya mengalir airnya. Jadi kata-kata hadha ini kalau kita tilik dari bahasa Arab mempunyai arti as-sayalan, mengalir. Adapun kalau kita tinjau dari definisi menurut ulama ahli fikih seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja tadi adalah ad-damu al-khariju min faljil mar'ati ala sabilis sihah. Darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan dalam keadaan sehat. Di sini saya ingin menyebutkan definisi yang disebutkan oleh Imam Ar-Ramli dalam kitabnya An-Nihaya. Karena saya, menurut saya definisi yang disebutkan oleh Imam Ar-Ramli ini adalah lebih detik atau lebih lebih bagus dan lebih mengarah terhadap pengertian haid itu sendiri. Imam Ramli dalam kitabnya An-Nihaya, beliau mengatakan, al-haidu damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ba'da bulughiha ala sabilis siha min ghairi sababin fi awqatin ma'lumah. Yang artinya adalah darah jibillah yang merupakan tabiat dari seorang perempuan yang bukan karena sebab apa-apa, Yakhruju min aqsa rahimil mar'ati, darah ini keluar dari rahim seorang perempuan, ba'da bulughiha, setelah perempuan tadi itu mencapai umur baligh, ala sabil sihah, yang mana darah tadi itu keluar dalam keadaan perempuan tadi dalam keadaan sehat, bukan karena sebab sakit, min ghairi sababin, tanpa ada sebab yang menyebabkan darah tadi keluar, fi awqatin ma'lumah, darah tadi keluar pada waktu-waktu yang tertentu. Dari definisi ini bisa kita ambil atau bisa kita ambil empat kesimpulan. Yang pertama, bahwasanya darah haid ini adalah damun yakhruju min rahimil mar'ah. Darah haid adalah darah yang keluar dari rahimnya seorang perempuan. Yang kedua, damu jibillatin wa tabi'atin yakhruju biduni sabab. Yani darah haid ini adalah darah jibillah, darah yang merupakan suatu tabiat atas orang perempuan, yang mana darah ini keluar dengan dirinya sendiri tanpa ada suatu sebab yang menyebabkan darah itu keluar. Yang ketiga adalah damun yakhruju inda bulughil mar'ati au ba'dahu. Jadi darah haid ini adalah darah yang keluar ketika wanita itu telah mencapai umur baligh atau setelah mencapai umur baligh. Terus hal yang keempat yang bisa kita ambil dari definisi yang disebutkan oleh Imam Romli tadi adalah darah haid adalah damun yakhruju fi awqatin ma'lumah. Darah haid ini adalah darah yang keluar pada waktu-waktu tertentu. Darah haid ini mempunyai waktu tertentu yang diketahui oleh perempuan itu sendiri dengan baik. Ini adalah empat hal yang bisa kita ambil, yang bisa kita ringkas dari definisi yang dikemukakan oleh Imam Romli dalam kitabnya An-Nihayah. Kalau kita tengok definisi-definisi lain yang disebutkan oleh beberapa ulama mazhab, seperti ulama madhab Hanafi, atau ulama madhab Maliki, atau ulama madhab Hambali, bisa kita temukan empat hal tadi secara sempurna. Cuma karena waktu kita adalah waktu yang pendek, maka saya cukup mendatangkan definisi yang disebutkan oleh Imam Romli tadi. Dan empat hal tadi, atau sifat-sifat atau ciri-ciri haid tadi, yang empat tadi yang kita ambil dari definisi tadi, bisa kita temukan dalam definisi yang dikemukakan oleh para ahli kedokteran. Para ahli kedokteran mengatakan bahwasanya haid itu adalah dauratul mar'ah, yaitu siklus yang dialami oleh seorang perempuan, yang mana siklus ini menyebabkan keluarnya darah dari kemaluan perempuan, yang mana darah ini adalah akibat daripada dinding atau makanan-makanan yang disiapkan oleh rahim untuk menyambut cabang bayi yang tidak datang. Jadi secara singkatnya rahimnya perempuan itu mengalami siklus setiap bulan. Ketika seorang perempuan pertama kali suci dari haidnya, maka rahim perempuan tadi adalah sangat kecil. Hari bertambah hari, rahim tersebut akan membesar, akan membangun dinding makanan. Dinding makanan ini adalah gunanya adalah nanti kalau pada hari yang ke-14 setelah suci dari haid itu, maka perempuan tadi akan rahim akan mengeluarkan sel telur, yang mana atau ovum, sel telur ini akan keluar pada tanggal 14. Dan ketika itu pada tanggal yang ke-14 berarti rahim telah membangun dindingnya tebal untuk menyambut sperma yang datang. Kalau seandainya sperma yang ditunggu tidak datang, maka dinding makanan yang telah dipersiapkan oleh rahim untuk menyambut calon bayi ini tidak hadir, maka ovum itu sendiri atau sel telur tadi sendiri itu akan mati, dan dengan matinya sel telur ini maka hancurlah juga dinding rahim, yaitu dinding rahim yang berisi makanan tadi akan hancur, dan hancurnya dinding rahim ini bersama dengan sel telur yang mati ini akan keluar menjadi darah haid. Ini adalah sedikit mengenai timbulnya haid. Maka kalau kita tengok definisi daripada haid yang dikemukakan oleh para ahli fikih sangat cocok sekali dengan apa yang dikatakan oleh para ahli kedokteran. Imam Romli mengatakan bahwasanya haid tadi adalah damun yakhruju min rahimil mar'ah. Jadi darah haid itu adalah darah yang keluar dari rahimnya mar'ah. Jadi bukan kok setiap darah yang keluar dari kemaluan itu tergolong darah haid. Kadang-kadang darah ini keluar dari perut misalnya. Tapi untuk darah haid ini adalah darah yang khusus keluar dari rahim. Terus darah haid ini adalah damun jibillah. Darah yang merupakan tabiat. Karena memang setiap perempuan mengalami siklus seperti ini setiap bulan. Tergantung keadaan, setiap bulan dia mengalami siklus seperti ini, maka sudah menjadi kebiasaan dan tabiat daripada seorang perempuan untuk mengeluarkan darah haid. Terus, kalau kita tengok juga, Imam Romli tadi mengatakan, yahruju inda bulughil mar'ati aw ba'dahu. Darah haid ini keluar setelah perempuan tersebut baligh. Kalau seorang gadis itu baligh, maka tanda-tanda kebalighan itu adalah didahului dengan keluarnya darah haid. Kalau dia belum mencapai umur 15 tahun atau ba'dahu setelah umur 15 tahun. Kemudian Imam Romli tadi mengatakan yahruju fi awqatin ma'luma, darah haid ini keluar pada waktu-waktu tertentu ya, bukan setiap hari, tapi di sana ada waktu-waktu tertentu yang waktu tersebut diketahui oleh perempuan itu sendiri kapan dia akan mengeluarkan darah haid. Jadi apa yang dikatakan oleh para ahli fikih itu sangat cocok sekali dengan definisi haid yang dikemukakan oleh para ahli kedokteran. Terus di sini untuk mengetahui dan membedakan antara darah haid dan darah istihadhah, para ahli fikih, para ulama ahli fikih menyebutkan beberapa ciri atau beberapa tanda yang bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhah, karena banyak sekali perempuan yang tidak bisa mengetahui ketika dia keluar darah atau ketika dia keluar darah yang tidak pada kebiasaannya. Biasanya dia bertanya-tanya apakah darah yang keluar ini adalah darah haid atau darah istihadhah. Ini adalah sesuatu yang sangat memusingkan kepala mereka. Maka kalau kita teliti dari definisi yang dikatakan oleh para ahli fikih tadi, bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwasanya di sana ada beberapa perbedaan antara darah haid dan darah istihadhah. Yang pertama, dilihat dari tempat keluarnya. Darah haid adalah seperti dalam definisi yang dikemukakan oleh Imam Romli tadi adalah darah yang keluar dari rahim, ya, dari rahim. Dan masalah ini adalah masalah yang sudah menjadi kesepakatan antara ahli fikih juga para dokter ahli kandungan bahwasanya darah haid ini adalah darah yang keluar dari rahim. Adapun darah istihadhah, maka sebagaimana yang dikemukakan dan dikatakan oleh beberapa ahli fikih, para fuqaha mengatakan bahwasanya darah istihadhah ini adalah darah yang keluar dari adnar rahim, yaitu kadang-kadang dari rahim, tapi bukan dari dalam, tapi dari adna. Maksudnya itu adna itu rahim, tapi bukan dari dalamnya, mungkin dari luarnya rahim. Atau dari kemaluan itu sendiri, atau dari tempat yang lain, bukan dari rahim. Kalau kita tengok misalnya, yang dikemukakan yang disebutkan oleh Imam Al-Azhari. Imam Al-Azhari beliau mengatakan damul haidi yakhruju min qa'r rahim wal istihadatu damun yasilu min al-azil wa huwa irqun irqu famihi alladhi yasilu fi adna rahim duna qa'rihi. Imam Az-Zahari mengatakan bahwasanya darah haid adalah darah yang keluar dari dalam rahim perempuan, adapun darah istihadhah adalah darah yang keluar dari mulut rahim, bukan dari dalam rahim, atau keluar dari irqu famihi, dari celah-celah mulutnya rahim, bukan dari dalam rahim itu sendiri. Dan hal ini adalah telah disebutkan atau telah diisyarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang perempuan yang mana perempuan tadi terkena istihadhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan perempuan tadi, beliau mengatakan innama dzalika irqun walaysa bihaidzin. Beliau mengatakan darah yang keluar dari kamu perempuan sebenarnya itu adalah irqun, tapi adalah istihadhah, bukan darah haid. Irqun ini oleh ahli lughah, irqun ini oleh ahli lughah mengatakan yang dimaksud dengan innama dzalika irqun adalah inna hadzal dam alladhi yajri minki min irqi famihi fi adna rahim wa yusamma adil. Sesungguhnya darah yang keluar dari kamu wahai perempuan ini adalah bukan istihadhah tapi irqun, yaitu darah yang keluar dari mulut rahim, bukan dari dalam rahim, yang mana dalam bahasa Arabnya disebutnya adil. Ya. Yang kedua, kalau kita teliti sifat dan keadaan darah haid, maka bisa kita bedakan darah haid itu warnanya adalah aswad, yaitu kehitam-hitaman, dan sakhin, kental, hitam kental. Adapun darah istihadhah adalah darah warnanya kebanyakan adalah ahmar raqiq atau merah encer, merah encer. Kenapa demikian? Karena seperti yang saya kemukakan tadi bahwasanya darah haid ini asalnya adalah merupakan dinding makanan yang hancur ketika sel telur tidak disambut atau tidak mengalami pembuahan. Karena sel telur tidak mengalami pembuahan, maka dinding makanan yang telah dibangun oleh rahim ini hancur semuanya dan turun menjadi darah haid, sehingga warna darah haid ini bercampur dengan dinding makanan yang telah dibentuk oleh rahim tadi, maka warnanya adalah kehitam-hitaman dan kental. Kehitam-hitaman dan kental. Dan hal ini adalah telah diisyarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban rahmatullahi alaihi, juga oleh Imam Abu Dawud dalam kitabnya As-Sunan, dan juga oleh Imam Hakim dalam Mustadrak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Damul haidi aswadu yu'raf. Fa idza kana dzaka famsiki 'anil shalah." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabiyah, kalau tidak salah namanya Hamna. Ketika itu Hamna mengalami istihadhah yang berkepanjangan sehingga Hamna ini masih pusing bagaimana cara membedakan apakah dia suci apakah tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memberikan tanda-tanda atau mengajari Hamna ini bahwasanya darah haid kayak gini dan darah istihadhah kayak gini. Beliau mengatakan damul haidi aswadun yu'raf. Darah haid itu adalah darah yang warnanya adalah hitam dan yu'raf, diketahui. Diketahui kalau darah haid itu mempunyai sifat-sifat tertentu. Misalnya darah haid tadi itu adalah kental dan hitam. Fa idza kana dzaka, kalau memang darah yang keluar dari kamu itu seperti itu, famsiki 'anish shalah, maka tinggalkanlah salat. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam Abu Dawud. Dan hadis ini telah ditaklik atau dikomentari oleh beberapa ulama Syafi'iyah. Misalnya Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir beliau mengatakan bahwasanya darah haid mengatakan amma sifatul haidi fadamul haidi fil ghalibi aswadu sakhinun muhtadim murijun. Darah head pada kebiasaannya adalah darah hitam yang kental, muhtadim, yang keluarnya itu disertai dengan agak panas. Ya. Muhtadim, muhtadim artinya al-har al-muhtarik, al-murij. Ya. Adapun darah istihadah adalah kebalikan daripada darah haid tadi. Kemudian, untuk tanda berikutnya, dari tanda yang pertama tadi adalah bahwasanya darah haid itu keluar dari rahim. Yang kedua adalah seperti yang saya ungkapkan tadi, darah haid adalah darah yang hitam dan kental. Yang ketiga adalah bahwasanya seperti yang dicapai dan ditemukan oleh beberapa ahli kedokteran pada saat ini, bahwasanya darah haid itu tidak bisa mengering. Darah haid itu tidak bisa mengering seperti yang saya kemukakan tadi, karena darah ini adalah bercampur dengan makanan-makanan yang telah disiapkan oleh dinding rahim untuk menyambut cabang bayi, dan ternyata cabang bayinya tidak datang, maka darah tersebut tidak bisa mengering. Lain dengan darah istihadhah, yang mana darah istihadhah itu adalah darah yang merah dan encer sehingga cepat mengering. Tapi kalau darah haid adalah darah yang sulit dan lama untuk mengeringnya. Bahkan sebagian seperti yang dikatakan oleh beberapa ahli kedokteran, Dr. Jolt mengatakan bahwasanya darah haid ini adalah layat atau jelot, tidak bisa mengering, tetap dalam keadaan semula. Yang keempat yang bisa membedakan darah haid dan darah istihadhah seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli fikih adalah bahwasanya darah haid itu mempunyai bau yang tertentu, yang amis, dan bagaimana, yang penting bau ini bisa diketahui oleh perempuan itu sendiri. Dan ini telah diisyarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya oleh seorang sahabatnya yang bernama Fatimah binti Khubaysh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana damul haidhi fa innahu aswadun yu'raf." Jadi, jika darah yang kamu keluarkan itu adalah darah haid, maka darah ini adalah darah hitam dan yu'raf, bisa diketahui. Imam Thayyibi mengatakan, "Ta'rifuhun nisa fi itibari launihi wa dhakhanatihi wa bi itibari 'adatihi wa raihatihi." Yaitu darah yang diketahui oleh perempuan itu sendiri karena dia mempunyai kebiasaan bisa mengetahui darah itu darah haid atau darah istihadhah. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya'rif dengan sighat fa'il, ya'rif yakni maknanya adalah lahu urfun wa raihatun ta'rifu an nisa. Darah ini mempunyai bau tertentu dan kriteria tertentu yang diketahui oleh perempuan. Dan yang kelima yang bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhah, bahwasanya seperti yang disebutkan dalam definisi haid tadi, bahwasanya darah haid itu keluar pada waktu-waktu tertentu. Jadi seorang perempuan itu mempunyai kebiasaan atau adat tertentu sehingga dia bisa mengetahui haid saya akan datang di tanggal segini. Kebiasaannya haid saya ini akan datang tanggal segini. Jadi haid itu ya'ti fi awqatin ma'lumah, akan datang pada waktu-waktu yang tertentu yang mana perempuan itu telah bisa mengetahui kapan datangnya haid dia yang akan datang. Perempuan bisa mengetahui hal ini, dan untuk mencatat dan mengingat-ingat waktunya haid ini hukumnya adalah wajib. Jadi bagi seorang perempuan harus jangan sampai teledor, seharusnya dia bisa mengetahui kapan dia haid pada bulan kemarin, dan untuk bulan kemarin itu bersihnya itu, sucinya itu berapa hari, haidnya itu berapa hari, mulainya tanggal berapa, akhirnya tanggal berapa, semua itu harus dia ingat, karena dikhawatirkan jangan-jangan pada bulan yang akan datang dia terkena istihadhah, sehingga kalau dia terkena istihadhah maka sulit untuk kita cari pemecahannya kecuali kita kembalikan kepada kebiasaan dia pada bulan sebelumnya. Maka dari itu kalau kita Imam Ibnu Abidin dalam risalahnya yang khusus masalah haid, beliau mengatakan bahwasanya wajib bagi seorang perempuan untuk mengingat-ingat dan memperhatikan waktu dan kebiasaan dia haid, harus diperhatikan. Kalau seandainya dia tidak memperhatikan hal ini dan terjadi istihadhah, maka dia tidak bisa dikembalikan kepada kebiasaan dia pada bulan sebelumnya, maka dia dihukumi adalah orang yang berdosa. Ini adalah mengenai haid dan sifat-sifat yang membedakan antara haid dan istihadah. Kemudian untuk darah nifas adalah seperti yang dikemukakan dan disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini. Darah nifas adalah damun al-kharij, ad-dam al-kharij aqibal wilada. Dam al-kharij aqibal wilada. Jadi nifas adalah darah yang keluar setelah perempuan tersebut melahirkan. Kata-kata nifas itu mempunyai arti waladat, nafasat, atau nufisatul mar'atu wa nafasat, nafsan wa nafasatan wa nifasan, fahya nufasa'u wa nafsa'u. Artinya adalah waladat, melahirkan. Jadi nifas itu mempunyai arti melahirkan. Adapun nifas menurut ulama Syafi'iyah tadi adalah ad-dam al-kharij ba'da faragh rahim minal hamli. Adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari janin. Darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari janin. Dari definisi ini, ini adalah definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya yang pertama, darah nifas adalah darah yang keluar karena disebabkan orang perempuan tadi melahirkan. Dan ini adalah hal yang telah disepakati oleh para ulama, bahwasanya darah nifas adalah darah yang keluar setelah orang perempuan tadi melahirkan. Yang kedua, darah nifas ini adalah darah yang keluar setelah keluarnya anak secara keseluruhan. Jadi kalau anak keluar secara keseluruhan, maka terus keluar darah, maka darah ini adalah dikatakan darah nifas. Adapun darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya anak, darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya anak, ini menurut madhab Syafi'i bukan termasuk darah nifas. Karena tadi Imam Abi Suja mengatakan damun kharijun aqibal wiladah, darah yang keluar setelah melahirkan. Atau Imam Ramli mengatakan al-dam al-kharij ba'da farahir rahim faraghar rahim minal hamli. Jadi kalau darah tadi itu keluar bersamaan dengan waktu melahirkan, bersamaan dengan keluarnya anak, maka darah tadi itu tidak dinamakan darah nifas menurut ulama Syafi'iyah, berbeda dengan pendapatnya ulama Malikiyah dan ulama Hanabila yang mengatakan bahwasanya darah tadi yang keluar bersamaan dengan anak dinamakan darah nifas. Kemudian adapun darah yang keluar sebelum anak keluar, maka tidak dikatakan darah nifas. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah dan Syafi'iyah, darah yang keluar sebelum keluarnya anak tidak dinamakan darah nifas, tapi dinamakan darah haid menurut ulama Syafi'iyah kalau memang darah tadi memenuhi syarat-syaratnya darah haid. Cobaan ini berdasarkan pendapatnya ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya orang hamil itu bisa untuk mengeluarkan darah haid, dan masalah ini akan kita bahas dalam kajian kita yang akan datang. Kemudian setelah menerangkan darah haid dan darah nifas, Imam Abu Suja mengatakan wal istihadatu huwa adamu al-kharij fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Karena darah istihadah, darah yang keluar dari perempuan ini cuma ada tiga saja, darah haid, darah nifas, dan darah istihadah, maka darah istihadah adalah darah yang bukan darah haid dan bukan darah nifas. Darah yang tidak masuk dalam kategori darah haid dan tidak masuk dalam kategori darah nifas adalah darah istihadah, yang mana istihadah ini mempunyai hukum-hukum sendiri yang sangat panjang, yang mana para sulit untuk difahami untuk madhabnya Syafi'i, untuk madhabnya Imam Syafi'i. Masalah haid dan nifas dan istihadah ini termasuk masalah yang pelik dan masalah yang rumit untuk bisa difahami. Jangankan santri itu sendiri, karena jangankan ya orang awam, kadang-kadang santri itu sendiri sangat sulit untuk memahami masalah istihadah ini. Karena memang tidak benar-benar dia memahami dan belajar secara cermat. Kemudian setelah ini, Imam Abi Suja' menerangkan mengenai waktunya haid. Beliau mengatakan, wa aqallul haidhi yaumun wa lailatun. Adapun paling sedikitnya masa haid adalah 1 hari 1 malam. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Adapun kebanyakannya haid itu adalah 6 hari atau 7 hari. Wa aksaruhu 15 yawman. Adapun masa haid yang paling banyak adalah 15 hari. Jadi menurut madhab ulama Syafi'iyah, bahwasanya paling sedikitnya masa haid adalah masa 1 hari 1 malam. Atau kita bikin jam itu adalah 24 jam. Kalau seandainya ada seorang perempuan yang mengeluarkan darah kurang dari 24 jam, maka darah tersebut tidak termasuk dalam kategori darah haid. Jadi paling sedikit masa haid adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Itu kalau secara terus-menerus. Jadi kalau misalnya si fulanah A ini telah mengeluarkan darah pada jam 6 pagi misalnya. Kemudian darah ini terus ada dan tidak disyaratkan harus mengalir dengan deras. Yang penting ketika dia memasukkan kapas ke dalam kemaluannya, dia menemukan masih kotor, maka berarti headnya masih ada. Jadi yang dimaksud dengan keluar itu bukan kok keluar secara deras, bukan. Tapi yang dimaksud dengan keluar itu adalah selagi dia memasukkan kapas ke dalam kemaluannya, masih dia menemukan kecoklat-coklatan atau kemerah-merahan, berarti darah haidnya masih ada. Lalu berlangsung dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi pada hari berikutnya, berarti 24 jam setelah secara terus-menerus, berarti darah itu adalah darah haid. Itu kalau terus-menerus. Tapi kalau misalnya seorang perempuan keluar darah selama 5 hari, dia keluar darah, 5 hari pada keluar darah. Hari pertama dia mengeluarkan darah selama 2 jam, hari kedua 2 jam, hari ketiga 2 jam, hari keempat 2 jam, hari kelima 2 jam. Kalau di total semuanya cuma 10 jam, maka darah yang keluar dalam jangka 5 hari tadi, yang kalau kita hitung cuma 10 jam saja, maka darah itu tidak termasuk darah haid menurut ulama Syafi'iyah, karena paling sedikitnya darah haid adalah 24 jam atau yaumun wa lailah. Kemudian paling banyaknya adalah 15 hari. 15 hari ini adalah paling banyak. Jadi kalau misalnya seorang perempuan itu keluar darah terus-menerus sampai 16 hari, maka darah itu, darah yang ke-16 itu adalah termasuk darah istihadhah, darah istihadhah. Adapun waktu ghalibnya atau kebiasaannya darah haid ini adalah 6 hari atau 7 hari, 6 hari atau 7 hari, dan ini adalah berdasarkan sebuah hadis, ya. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa muhaddisin, bahwasanya seorang perempuan pernah mengalami istihadhah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan tadi disuruh untuk haid selama 6 hari atau 7 hari seperti haidnya para para perempuan, ya. Jadi ghalibnya adalah 24 hari atau 6 hari atau 7 hari. Kalau haidnya 6 hari berarti cutinya bisa 24 hari. Kalau haidnya 7 hari berarti cutinya adalah 23 hari. Akan tetapi ini adalah pendapatnya ulama Syafi'iyah. Kalau kita tengok ke penelitian para ahli dokter, para kedokteran mengenai paling sedikitnya masa haid dan paling banyak masa haid ini, para dokter mengatakan bahwasanya untuk haid ini tidak ada masa paling sedikit. Jadi tidak sampai kok 24 jam gitu, tidak ada. Tapi para kedokteran mengatakan kadang-kadang haid itu turun atau keluar dari seorang perempuan itu sekali saja. Misalnya keluar darah selama 2 jam terus sudah tidak keluar lagi. Jadi mereka tidak mempunyai batasan berapa paling banyak, paling sedikit berapa, tidak ada. Yang penting kadang-kadang menurut mereka darah haid itu kadang-kadang keluar sekali keluar. 1 jam keluar semuanya terus terputus. Nah itu sudah menurut ulama, menurut ahli kedokteran sudah terbilang darah haid. Darah haid. Dan ini adalah pendapat ini adalah cocok dengan pendapatnya ulama Malikiyah yang mengatakan bahwasanya aqalul haidi majjah. Jadi ulama Malikiyah mengatakan untuk paling sedikitnya haid itu ya sekali turun haid atau sekali keluar. Entah itu keluar dalam waktu 1 jam atau setengah jam, yang penting kalau sudah keluar semuanya, rahim sudah bersih, berarti sudah habislah masa darah haid. Dan ini adalah pendapatnya para ahli kedokteran. Adapun masa paling banyak orang yang haid itu menurut kebanyakan para ahli kedokteran mengatakan darah haid itu ghalibnya atau kebiasaannya tidak melewati 10 hari. Mereka mengatakan kalau seorang perempuan itu mengalami haid lebih dari 10 hari, kok masih deras darahnya, dari hari ke 11, 12 kok darahnya masih deras, maka mereka mengatakan perempuan ini terkena penyakit. Karena apa? Karena darah haid menurut mereka itu tidak melebihi 10 hari. Kalau melebihi 10 hari terus darahnya masih deras turun, berarti ini adalah merupakan darah istihadhah. Dan pendapat ini adalah cocok dengan pendapatnya ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya aktsarul haidi adalah 10 hari. Paling banyaknya orang haid itu adalah 10 hari. Adapun normalnya orang haid menurut penelitian ahli kedokteran adalah antara 3 hari, 4 hari, 6 hari atau 7 hari. Ya, antara 3 hari atau 7 hari, dan ini memang cocok dengan hadis yang telah dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya normalnya orang haid adalah 6 hari atau 7 hari. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita antarkan pada kesempatan kita kali ini. Insyaallah dalam kajian kita yang akan datang kita akan masih membahas masalah ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa bermanfaat dan barokah selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup kajian kita, di sini ada pertanyaan dari seorang pendengar kita, pendengar setia kita, yaitu dari Mbak Anna dari Malang. Pertanyaannya adalah, biasanya seorang perempuan haidnya itu 7 hari, tetapi setelah 2 hari, setelah 2 hari keluar darah lagi. Apakah darah yang keluar setelah 7 hari itu bisa dikategorikan darah istihadhah? Tadi telah kita sebutkan bahwasanya untuk madhabnya ulama Syafi'iyah, haid yang paling banyak, jadi waktu haid yang paling banyak ada 15 hari. 15 hari. Jadi seandainya ada seorang perempuan keluar darah haid selama 3 hari, hari pertama keluar, masih ada, hari kedua juga masih keluar, hari ketiga keluar, terus suci, terputus darah haidnya. Yang dimaksud dengan terputus ini adalah kalau dia memasukkan kapas ke dalam kemaluannya, sudah tidak terlihat darah lagi, sudah bersih, terputus. Ternyata hari keempat terputus, kelima terputus, keenam terputus, ketujuh terputus, hari ke-8 baru keluar darah lagi, maka darah yang keluar pada hari ke-8 ini juga terbilang darah haid. Terbilang darah haid selama darah tersebut dalam lingkup 15 hari, maka darah yang keluar pada hari pertama, kedua, ketiga, begitu juga keempat, kelima, keenam, terbilang darah haid selagi dalam tersebut tidak melebihi 15 hari. Pertanyaan yang kedua, pada saat pergi haji, seorang perempuan minum obat untuk menghentikan haid pada saat di Mekah. Keluarlah darah yang tidak beraturan. Bagaimana cara membedakan antara darah haid dan darah istihal? Tadi telah kita sebutkan ya. Telah kita bahas dengan panjang lebar mengenai perbedaan antara darah haid dan darah istihawal. Apakah menghitungnya dipakai hitungan hari terbanyak yaitu 15 hari karena keluarnya tidak beraturan, begitu juga cara menghitung lama sucinya, apakah dipakai hitungan minimal 15 hari juga. Tuan, ini masalah kalau seorang perempuan itu menurut madhab Syafi'i ya, menurut madhab Syafi'i kalau seseorang itu misalnya untuk agar dia bisa, dan ini memang sering terjadi, misalnya kalau seorang perempuan itu berangkat ke haji misalnya, terus waktu tawaf karena ibadah haji itu boleh dilakukan walaupun perempuan itu dalam keadaan haid, yang tidak bisa dilakukan dalam keadaan haid adalah tawaf saja. Tawaf disyaratkan harus dalam keadaan suci dari hadas dan dari haid. Lah kalau seandainya seorang perempuan ini lagi pergi haji, terus dia khawatir akan keluar darah haid, maka dia minum obat agar darahnya tidak keluar, supaya dia, apalagi kalau dia itu kloter-kloter pertama misalnya, dikhawatirkan nanti darahnya keluar terus dia belum bisa mengerjakan tawaf. Maka ini juga diperbolehkan oleh para ulama dengan syarat tidak ada bahaya dalam minum obat ini. Obat itu tidak menimbulkan efek samping yang berakibat fatal untuk kesehatan dia. Maka diperbolehkan untuk mengakhirkan haid. Kalau misalnya haidnya sampai keluar, tidak keluar, maka sah. Gitu ya. Selagi dia tidak keluar darah, maka dia boleh untuk melakukan tawaf. Begitu juga kalau dia telah haid misalnya, terus haidnya tidak kunjung berhenti, akhirnya karena dia ingin tawaf, dia minum obat agar haidnya berhenti. Kalau dia haidnya berhenti, suci, langsung dia bisa melakukan tawaf. Itu juga diperbolehkan juga. Tapi dengan syarat yang saya sebutkan tadi, yaitu dengan syarat obat yang dia minum tidak menimbulkan efek samping yang parah, efek negatif yang parah untuk kesehatan dia. Itu juga boleh. Nah, seandainya dia misalnya minum obat, terus dia ingin haidnya agar cepat keluar, terus minum obat dan haidnya keluar sungguhan misalnya, maka darah yang keluar itu menurut fuqaha, kalau memang suci yang telah dia lakukan itu adalah sudah lebih dari 15 hari, maka darah yang keluar ini disebut darah haid. Ya. Jadi kalau dia misalnya dalam keadaan suci, terus dia ingin mengeluarkan darah haid misalnya untuk suatu keperluan, entah itu untuk keperluan tawaf atau yang lainnya, kalau dia minum obat tadi terus darahnya keluar, maka darah yang keluar ini adalah dihukumi darah haid kalau memang memenuhi syarat-syarat haid, yaitu darah tadi itu keluar sudah mencapai 24 jam juga darah tadi itu tidak melebihi 16 hari. Untuk masalah haid ini coba sulit memang ya untuk dijelaskan secara terperinci, apalagi dalam kajian seperti yang kita saksikan sekarang ini. Tapi intinya, kalau seseorang itu ingin mengeluarkan darah haidnya, misalnya dengan minum obat, terus keluar darah haidnya, maka darah yang keluar ini dianggap darah haid kalau memang dia telah suci selama 15 hari atau lebih. Dan darah yang keluar ini dikatakan haid kalau memang sudah memenuhi syarat, yaitu darah ini adalah keluar sudah lebih dari 24 jam, maka darah ini sudah dihitung darah haid. Seandainya keluarnya tidak beraturan, misalnya setelah dia minum obat terus keluar darah haid, ya satu hari satu malam, terus terputus satu hari, hari pertama keluar haid selama 24 jam terus terputus, terus hari yang ketiga keluar lagi, maka darah yang keluar di hari ketiga ini dihukumi haid juga, selama dalam batasan, dalam jangka, dalam lingkup 15 hari, maka darah yang keluar itu terhitung darah haid. Nanti selebihnya nanti bisa dihitung dengan dikatakan darah istihadah, dan ini adalah pembahasannya akan lebih rumit lagi karena harus di sana harus diketahui apakah darah yang keluar itu muqtada mumayyiza atau ghairu muqtada mumayyiza, maka penjelasannya sangat rumit sekali. Jadi yang penting kalau memang darah yang keluar itu di hari pertama itu keluar darah misalnya 10 hari, 10 jam, terus hari kedua suci tidak keluar darah, hari ketiga keluar lagi karena akibat minum abad itu haidnya tidak beraturan seperti itu. Yang penting selama dalam lingkup 15 hari ini darah itu kalau dikumpulkan sudah melampaui 24 jam berarti darah itu telah dianggap darah haid. Tapi kalau lebih beruntun terus keluar lebih dari 15 hari maka bisa dibilang darah itu darah istihalah dan perinciannya akan bisa kita kita terangkan pada waktu yang akan datang karena waktunya telah sempit. Atau saudari bisa tanya kepada seorang kiai atau seorang ustadz yang dekat dengan Anda karena untuk menerangkan masalah ini lewat kajian memang kurang begitu luas. Insya Allah untuk masalah istihadah akan kita terangkan pada kajian yang akan datang. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala irzukuna al-ilma wal-amal wa yufaqihana fid-din wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyubarik fi darsina wa ayyaja'alahu darsan mubarakan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.